hanya diselangi dengan sholat fardu. Sisanya ceramah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa ya. Karena memang Nabi Muhammad SAW tentunya memiliki kekuatan 100 orang laki-laki. Jadi beliau memang memiliki power yang jauh dibandingkan manusia biasa sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami. Dengan nasihat menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar. Tentunya tidaklah air mata berlinang dan kemudian hati bergetar ketika mendengarkan nasihat, kecuali memang hati orangnya adalah hati-hati yang lembut. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara pian yang ketika mendengarkan nasihat takut hatinya ketika mungkin mendengarkan ancaman neraka, atau kemudian pengharapannya akan surga luar biasa tinggi karena mendengarkan ayat atau hadis berkaitan dengan surga. Yang tadi neraka, sorry, takut akan neraka, kemudian berharap akan surga. Atau kemudian ketika mendengarkan nasihat-nasihat berkaitan dengan taubat. Tidak sedikit para ustaz ketika menyebutkan contoh mesti, yakni cocok dengan keadaan atau kondisi salah seorang di antara jamaah. Kemudian hatinya tergetar. Bahkan terkadang kemudian air mata berlinang karena penyesalan. Air mata berlinang karena penyesalan karena pernah melakukan dosa yang disebutkan ustaz, yang disebutkan si penceramah. Maka berbahagialah hati Anda masih lembut. Karena air mata masih bisa berlinang dan kemudian hati masih bisa bergetar ketika mendengarkan nasihat yang dahsyat. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi misalnya, dan Anda bisa ngukur ini ya, apalagi misalnya ketika seorang ustaz menyampaikan dan dia betul-betul memaknai yang dia sampaikan. Yang ulun maksudkan dengan memaknai, si ustaznya telah mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Itu akan berbeda. Itu akan berbeda. Anda tahu, ini orang mempraktekkan apa yang dia katakan. Ini orang ngomong doang. Maka ketika air mata ini berlinang karena dosa yang pernah kita lakukan, kita sesali. Atau kemudian hati ini takut, terkadang tangis itu keluar tanpa pian sadari. Nangis saja, tiba-tiba menangis. Kenapa? Karena cocok dengan yang disampaikan. Maka yakni bersyukurlah karena hati Anda masih lembut. Para sahabat hatinya lembut. Para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah hati-hati yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dipilih untuk menemani Nabi Muhammad. Makanya mereka dihidupkan di zaman itu. Karena mereka orang-orang terbaik. Di ujung perkataannya dalam sebuah athar, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maksud muslimin di sini para sahabat, maka itu di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin, maksudnya para sahabat, perkara tersebut adalah buruk, maka di sisi Allah juga buruk. Jadi mereka patokannya, mereka adalah patokan kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini masih kosong, bisa merapat ke sini enggak ikhwah? Itu ada yang mondar-mandir di luar. Jadi antum merapat yang situ agak ke sini sedikit karena masih ada jutaan orang di luar sana. Iya. Yeah. Enggak ke sini, cuman saya bilang jutaan orang di luar sana. Iya. Yeah. Ke sini sih enggak, cuman jutaan orang di luar sana. Enggak ke sini dia, cuman jutaan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Ada buku karangan Ustaz Yazid juga, apa judulnya itu? Nasihat terakhir ya, kalau enggak salah. Apa? Nasihat terakhir. Ada buku Ustaz Yazid juga. Artinya beliau menjabarkan nasihat Nabi Muhammad kala itu secara terpisah. Nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Udun ulangi lagi, wasiat levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Ada penekanan yang sangat. Itulah yang diinginkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Berikan kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Wasiat pertama adalah takwa. Muslim yang baik adalah bertakwa. Unsur agama Islam salah satunya adalah takwa. Salah satu di antara sifat waliullah, takwa. Tadi subuh kita bahas ya. Di antara sifat waliullah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mempraktekkan keimanannya. Bukan orang-orang yang beriman kemudian bermaksiat. Bukan orang-orang yang beriman kemudian tidak mempraktekkan iman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu di antara sifat wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah cintai. Itu artinya para wali. Jika mereka minta, Allah pasti kasih. Jika mereka minta tolong, Allah pasti tolong. Ya. Itulah para waliullah yang beriman dan bertakwa. Dan tidak perlu kemudian memproklamirkan diri, saya wali. Bisa siapapun wali itu. Bisa siapapun orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai itu. Tapi ingat sifat mereka yang paling inti, beriman dan bertakwa. Bukan beriman tapi tidak bertakwa, apalagi beriman tapi maksiatnya jalan terus. Atau bahkan kemudian meninggalkan banyak kewajiban. Bukan wali namanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena konsekuensi orang itu kalau sudah menjadi waliullah, orang yang Allah cintai, maka Allah berikan karomahnya. Allah akan muliakan dia dengan karomah. Amrun khariqun lil 'adah, satu perkara yang luar biasa. Tidak terjadi kepada banyak orang. Di antara makna karomah, keistiqomahan dalam beragama, konsisten dalam beragama. Dan bisa jadi subhanallah, antum-antum ini Masya Allah, waliullah, amin. Kalau saya sudah jadi wali murid ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, asal jangan sampai antum jadi wawalian ya. Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Bahkan di antara rukun khutbah Jumat harus kemudian mengingatkan kaum muslimin takwa. Rukun itu. Para khatib tahu itu. Mereka harus mengingatkan kaum muslimin akan takwa. Karena ini wasiat Nabi Muhammad nomor satu. Wasiat perpisahan Nabi Muhammad nomor satu. Tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah mendengarkan dan taat. Maksudnya mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian. Walaupun pemimpin kalian zalim, dalam kezalimannya kita sabar. Dalam keburukannya kita sabar. Selama mereka memerintahkan kebaikan, kita ikut. Kita bahkan salat di belakang mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, kita enggak ikut. Ketika kita tidak ikut kemudian kita dizalimi, sabar. Sabar terus. Itulah nasihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Buruknya seorang pemimpin, ya itu kan hasil dari kita juga. Maka kalau ingin mendapat pemimpin yang baik, ya kita harus menjadi orang yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian nanti akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang lebih memprioritaskan kepentingan orang lain. Nabi Muhammad sudah ngomong itu, Sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin atharatan. Yang maknanya adalah atharatan itu adalah pemimpin yang lebih memprioritaskan urusan orang dibandingkan rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Hatta talqaun alayyal haud. Hatta talqauni alal haud. Hingga kalian menjumpaiku nanti di telagaku. Jadi sampai hari kiamat kita harus sabarin. Dan nasihat untuk para da'i, para muballighin, yang suka sekali kemudian menyuarakan revolusi, membakar semangat banyak orang untuk kemudian mengkudeta. Ketika terjadi kudeta, ketika terjadi revolusi, ketika pemerintahan digulingkan, contohnya sudah banyak. Apakah kemudian negerinya jadi tambah baik? Enggak ada tuh. Enggak ada yang jadi tambah baik. Sengsara mereka. Maka kehidupan kita ini berat, ya karena yakni ulah kita masing-masing. Jadi hadapi aja. Mau berapapun naiknya semua bahan makanan, minta saja sama Allah. Kalian bersabar, minta hak kalian kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Taati mereka dalam ketaatan kepada Allah, minta hak kalian kepada Allah. Enggak usah kepada pemimpin, mereka enggak kasih. Lawang mereka mementingkan kepentingan asing. Kan itu ya. Ingat, ini bukan celaan, saya enggak mencela. Nabi Muhammad yang mengatakan akan ada pemimpin demikian, lebih memprioritaskan kepentingan orang lain dibandingkan rakyatnya. Kemudian belum lagi kemudian yakni nasihat Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Orang Ahlu Sunnah wal Jamaah itu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Doakan aja. Allah mampu merubah dia berdasarkan doa anda. Bahkan Qadhi Iyad, beliau mengatakan, jika aku tahu bahwasanya salah satu doaku mustajab, pasti akan saya peruntukkan untuk pemimpinku. Ditanya beliau, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu saja? Kalau saya berdoa untuk diri saya saja, ya manfaat untuk saya. Kata beliau, falam ta'duni, manfaat itu tidak akan melewati aku. Saya saja yang menerima manfaat tersebut. Tapi jika doa itu kuperuntukkan untuk pemimpin, dan kemudian pemimpin itu menjadi orang yang saleh, jadi baik pemimpin tersebut, maka solehnya seorang pemimpin akan berimbas kepada yang dipimpin. Jadi manfaatnya untuk orang banyak. Maka berdoalah, bersabarlah. Wallahualam, saya pengen sekali upload videonya tapi belum diedit ya. Khutbah di Balangan 30 menit tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin. Ini salah satu di antaranya. Dengarkan dan taati dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Apa isyaratnya di sini? Pemimpin yang tidak syar'i. Kenapa? Budak. Budak itu tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Lawang dia budak, orang yang memiliki persyaratan untuk jadi pemimpin itu harus orang yang hur, orang yang bebas. Budak enggak boleh. Tapi jika suatu saat kemudian begitu banyak budak menggulingkan sebuah pemerintahan dan dia jadi pemimpin, cara dia jadi pemimpin enggak kita bahas. Yang kita bahas, dia sekarang jadi pemimpin. Sinyal dari Nabi Muhammad bahwasanya ada pemimpin-pemimpin yang naik, yang sampai ke puncak kepemimpinannya tidak syar'i. Entah dia budak, tentunya sekarang contohnya rada jauh. Entah dia, karena Nabi Muhammad menyebutkan di hadis yang lain, majdu'ul atraf. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Ethiopia dan cacat. Nabi Muhammad sebutkan cacat. Majdu'ul atraf, semua ujung anggota badannya terputus, maksudnya tangannya cacat, kakinya cacat, tapi dia jadi pemimpin. Mungkin cuma di kursi roda, tapi dia pemimpin. Cacat juga bukan persyaratan yang adalah sebuah persyaratan pemimpin itu sehat. Cacat nggak bisa. Ini sudah budak cacat pula. Kita tidak bahas bagaimana prosesnya. Dia sekarang jadi pemimpin. Kamu, kalian harus taat. Selama dia perintahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kita mendapatkannya itu di hari ini. maka wajib atas kalian. Nah, berikut adalah tips Nabi Muhammad SAW menghadapi, ketika kita menghadapi masalah-masalah perselisihan yang banyak tersebut. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, jalanku, metode beragamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku sallallahu alaihi wasallam. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu, jangan dilepas. Bahkan ketika, yakni bukan bahkan, yakni istilah yang lain di hadis sabda Nabi Muhammad yang lain, orang yang istiqamah berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, itu kata Nabi Muhammad SAW, kal qabidi alal jamal, seperti orang yang memegang bara api, panas, panas. Yang namanya memegang bara api kadang-kadang enggak kuat kita, tapi harus kuat ketika itu sudah jadi prinsip. Anda akan hadapi orang tua, Anda akan hadapi paman bibi, Anda akan hadapi pasangan, Anda akan hadapi teman-teman yang tidak sefaham dengan Anda, yang tidak semanhaj dengan Anda. Maka sabarlah. Tadi ada postingan bagus ya dari Ustadz Febri ya, dari Ustadz Febri di grup para asatidah, dan beliau menyampaikan satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Tentunya sekarang sedang ada daurah di Batu, banyak ustaz enggak bisa hadir, yang hadir Ustaz Aiman, yang hadir Ustaz yakni Faisal ya, sisanya dengan kesibukan maka kita enggak bisa hadir. Jadi di antara nasihat beliau adalah, dakwah ini sudah berat. Kebenaran kita sampaikan kepada orang lain itu berat. Maka jangan ditambah lagi dengan beban-beban yang lain. Di antaranya dengan kasarnya kita berbicara. Karena dakwah ini sudah berat. Orang menerima kebenaran yang kita sampaikan itu berat. Jangan Anda tambahkan lagi beratnya dakwah ini dengan kasarnya sikap Anda, kasarnya lisan Anda, kasarnya tutur kata Anda. Padahal yang Anda hadapi orang tua. Maka di antara ciri-ciri orang yang ngajinya bisa dikatakan sukses, selama dia ngaji atau ketika dia sudah ngaji kajian salaf, kajian sunnah, maka yang paling terlihat pada dia perubahannya, bukan cuma pada ibadah ya, tutur katanya. Kepada orang tua dia makin bakti, lembut kalau ngomong. Kepada pasangan dia makin bertanggung jawab. Kepada suami dia makin hormat. Kepada anak dia ya makin cinta, sayang, bertanggung jawab. Bukti bahwasanya, oh ngajinya benar nih. Maka luruskan niat ya, ketika mengkaji ilmu agama Islam adalah memang untuk memperbaiki yakni diri kita masing-masing, agar menjadi insan yang lebih baik memang. Tapi kalau misalnya ngaji, tapi kok hatinya makin keras ya? Ngaji, tapi kok tutur katanya kok makin kasar ya? Wah itu ada yang salah tuh. Adakah yang seperti itu? Ada, tapi memang segelintir orang saja. Cuman yang segelintir ini terkadang sikapnya itu muncul ke permukaan, orang akan pukul rata. Kayak gitu semua tuh. Padahal cuman segelintir orang. Artinya dalam 100 orang misalnya betul-betul cuman 1 atau 2 orang aja. Sangat sedikit. Cuman sedikitnya mereka, mereka dominan di media sosial. Di zaman media sosial. Memang cuma 1-2 orang. Tapi subhanallah, wah. Orang akan pukul rata. Oh, seperti itu ya kalau sudah ngaji ya. Kasar kata-katanya ya. Yang sampai ke ulun itu bukan 1-2 kasus, banyak kasus. Orang komplain. Dan orang mengatakan, seperti itukah pian mengajarkan di pengajian? Wah, cukup menyakitkan kalau begitu. Saya bilang, tentunya tidak, Pak. Tidak pernah kita ajarkan orang untuk kasar. Enggak. Ini hanya oknum, Pak. Bapak tidak adil kalau kemudian Bapak menjeneralkan semua yang ngaji, entah ke siapapun di masjid ini atau masjid yang lain. Seperti itu semua. Bahkan ulun balik, ulun sebutkan ormas dia. Kalau saya balik, bapak saya katakan, semua orang yang di ormas bapak, di pengajian ormas bapak, seperti itu semua bapak mau enggak? Ya tentu tidak. Ah begitu pak, sama. Hanya segelintir orang. Cuman dia sangat dominan. Dominan di beberapa grup misalnya, atau dominan di postingannya misalnya. Maka ini ada yang salah ya. Jadi dia harus introspeksi. Teman-teman yang lain harus bantu. Akhi, antum setelah ngaji kok kayaknya makin, ya, kata-kata antum makin gak tertata kayaknya. Antum makin kasar. Sama anak antum juga kayaknya tambah kasar nih. Ada yang salah dengan, jangan-jangan ngajinya, ya, niatnya udah gak lurus ya. Ngajinya niatnya gak lurus. Gitu tidak su'udzon. Karena mesti ada yang salah. Orang kalau ngaji, harusnya berubah. Berubah jadi baik. Berubah jadi baik. Kalau dia pakai sabuk tertentu, ah berubah jadi satria baja hitam. Wallahualam bisa. Lanjut jamaah. Ya, biar pian enggak tegang ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka berpegang teguhlah, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Secara umum ya. Secara umum para sahabat kita pegangi sunnahnya. Secara khusus yang empat ini radhiyallahu anhu ajma'in. Ulun sebutkan kemarin contoh ya. Di antara sunnah para sahabat, salat sunnah dua rakaat setelah akad nikah, itu sunnahnya Abdul bin Mas'ud. Bisa, boleh dipraktekkan, no problem. Karena umum sabda Nabi Muhammad sebenarnya, cuman dikerucutkan ke empat orang ini. Bahkan di antara empat ini kemudian kalau ingin di yakni kerucutkan lagi ya Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi Muhammad SAW, iqtadu bihadzaini rajulain, ikuti dua orang laki-laki ini. Nabi Muhammad nyuruh langsung mengisyarat, mereka berdua masih hidup di samping beliau SAW, ikuti dua orang laki-laki ini. Artinya dia jadi panutan kalian setelahku sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhilah oleh kalian perkara, peganglah erat-erat dengan peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dan ketika memegang sunnah, maka dia panas seperti bola api atau bara api, tapi harus bersabar. Celaan, cercaan, hinaan, fitnah, macam-macam. Sabar aja udah. Ya, memang sudah sunnatullah, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran akan seperti itu. Musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Kalau kemudian menyampaikan yakni kebenaran, yakni semua orang menerima gitu ya, enggak ada musuh. Enggak seperti itu. Jangan-jangan ada yang salah dengan yang disampaikan. Orang kalau misalnya berceramah menyampaikan adab, akhlak, enggak kelihatan penyimpangannya. Sampaikan akidah, akan ketahuan aslinya. Kalau pengajian cuma adab, enggak ketahuan. Baik semuanya. Agar supaya tidak sombong, agar supaya tidak ini, semuanya amalan hati. Baik semuanya. Coba bahas tentang akidah. Akan ketahuan aslinya, enggak usah banyak-banyak. Kalau ngomong akidah berarti ngomong rukun iman. Di bab pertama saja akan sudah langsung kelihatan. Makanya di antara ada ikhwah kita gitu ya. Ada akhwat kita bertanya, Ustaz, bolehkah bertanya kepada seorang ikhwan yang datang melamar, kita menanyakan kepadanya pertanyaan Aynallah. Saya bilang, boleh. Tanya aja. Enggak ada masalah. Sangat mungkin tentunya dia yakni sudah memperkirakan Anda akan bertanya seperti itu dan dia menyiapkan jawaban sesuai yang Anda mau. Mungkin. Tapi yang namanya akidah, yang namanya keyakinan, apalagi ditantang seperti itu, oh, dia akan tampilkan apa yang dia yakini. Akhi, afwanlah, aynallah. Menurut keyakinan antum, Allah di mana? Oh, di mana-mana. Antum tahu jalan pulang kan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan terlalu pak. Saya pernah dapatkan seorang ikhwan itu memberikan, dia ingin tahu prinsip atau manhaj seorang akhwat, Akhwatnya lapor ke bibinya, bibinya lapor ke saya. Pertanyaannya, masya Allah, ujian masuk Madinah kalah. Jangan gitu akhi. Wah, detail sekali. Keyakinan tentang Allah, nanti tentang ada tentang malaikatnya, nanti tentang pelaku dosa besar. Wah, ini anak jaharut. Anak kalau jawab nih, ini bakal lama ini. Jangan, yang inti-inti saja. Ya. Jangan terlalu detail seperti itu. Pancat biniannya. Karena kalau misalnya pertanyaan itu dibalik ke laki-lakinya juga, ya ini dia pengen balas dendam mungkinnya. Waduh, ngeri banget pertanyaannya aja. Tapi waktu itu kerja dilo, ada ikhwan yang lain ditakunnya lebih panjang, 2 lembar. Datang ikhwannya lo, jawablah mulai dari sekarang. Dia ada yang ini hendak ta'aruf ke apa? Ya Allah, nggak usah ya. Perlu penting, tapi yang inti saja. Orang akan ketahuan aslinya. Ulun kan pernah ceritakan kepada pian, ketika mama dan abah ulun melamarkan paman ulun kepada seseorang, bapak itu cuma nanya bagaimana sholat adikmu, itu doang. Satu pertanyaan tapi menjawab semuanya. Belum pernah sebutkan pian data yang lama ya, data 2013. Tahu-tahunya data itu sampai sekarang sama. Begitu banyaknya perempuan di Banjarmasin, saya tidak mengatakan Kalsel ya, Banjarmasin doang nih. Anda bisa cross-check di pengadilan agama. Banjarmasin doang. Itu angkanya tinggi sekali perceraian, artinya dalam artian khulu. Perempuan yang minta cerai. Usut punya usut, tahu-tahunya sebab nomor satunya, laki-lakinya gak sholat. Suaminya enggak sholat. Menyedihkan tentunya. Itu cuma Banjarmasin ya. Belum Banjar baru Martapura dan yang lain. Itu cuma Banjarmasin. Bisa 1000 kasus. Per tahun. Berarti sehari ada 4 janda. Itu bisa di cancel gitu. Lanjut jamaah. Benar enggak pembagian saya benar enggak tuh? Ah benar lah ya. Aduh ya Allah. Nang satu beranakan 2, nang satu anaknya 3 ya Allah. Terus siapa yang menolong ya kalau bukan kalian? Kalian. Pengajian macam apa ini? Lanjut jemaah. Menyedihkan. Karena suaminya enggak sholat. Soalnya gak sholat subhanallah. Makanya itu pertanyaan satu. Tapi sudah ya, akan ketahuan baik dan baiknya agama dan akhlak seorang dari sholatnya. Simple. Orang kalau sholatnya rutin, apalagi di masjid, selain tentunya akan memperbaiki agamanya, akhlaknya jadi baik. Lawang dia ke masjid terus, teman-temannya teman-teman masjid, ruhnya ruh masjid. Jadi satu pertanyaan tapi mencakup. Oh, jar mama ulun, insya Allah salatnya rutin 5 waktu, kadang di masjid, kadang di musola. Cukup. Beliau hanya tanya itu. Kenapa ya lah? Biarkan anaknya kan yang merusakkan. Beliau hanya pengen tahu itu doang. Salat orangnya. Mana penting itu ya? Karena laki-laki tangguh memang, yakni terlihat dari salatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan bahasan di halaman 99 setelah adzan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله ya. Kita lanjutkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kata Nabi Muhammad SAW, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Itulah definisi bid'ah. Perkara yang diada-adakan dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Di hadis yang lain ada tambahan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Ingat, itu ancaman ya. Tidak ada yang memastikan. Tadi ada pertanyaan bagus dari seorang ikhwah tentang ulun belum cross check tentunya periwayatan tersebut, tentang doa atau zikir yang biasa disebutkan oleh yakni teman-teman kita Nahdiyyin subuh setelah azan tapi mau menjelang iqamah. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum, itu dengan yakni bagian depannya mesti ya Hayyu ya Qayyum, ujungnya beda. Ya Hayyu ya Qayyum ada beberapa zikir. Disebutkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melakukannya. Kemudian pertanyaannya, kalian hai Wahabi, Wahabi ya? Beranikah kalian mengatakan bahwasanya Syekhul Islam adalah ahlul bid'ah? Maka satu, periwayatan tersebut harus di cross check. Dua, Syekhul Islam manusia, banyak salahnya. Kita lakukan hal yang sama kepada para ulama seperti Ibnul Jauzi, beliau juga tergelincir dan cukup parah juga ketergelincirannya. Ibnu Hajar juga tergelincir, bahkan di bab akidah di Fathul Bari enggak boleh kita baca. Ada keterangan yang sangat bagus dari Syekh Hunaiman untuk yakni bab tentang akidah, lebih tepatnya asma dan sifat, tentang Sahih Bukhari. Jangan baca punya beliau, ada penyimpangan beliau. Tapi apakah kemudian sisanya kita tinggalkan? Enggak, itu kitab terbaik untuk Sahih Bukhari. Saya katakan ini belum di cross check, beliau tidak maksum, pasti punya salah. Belum lagi kalau kemudian di yakni bahas sejarahnya, beliau banyak rujuk dari banyak kesalahan beliau dulu. Pernah enggak Anda cross check dulu? Jangan-jangan ini di antara kesalahan beliau yang beliau rujuk darinya. Kan belum Anda cross check. Bukankah Imam Syafi'i juga punya perkataan lama perkataan baru? Dan saya katakan bahwasanya Syekhul Islam punya perkara yang lebih berat dibandingkan ini, yakni kalau memang disandarkan kepada beliau perkataan tersebut. Syekhul Islam di antara yang berpendapat bahwasanya neraka tidak kekal. Ada akhirnya. Dan ia tidak kekal. Ketergelinciran enggak? Gelincir banget. Apakah kemudian semua karya beliau kita tinggalkan? Enggak. Sikap kita adil kepada semua para ulama. Makanya itu kajian kami subuh. Belum akan selang-seling dengan wali Allah dan karomahnya, wali setan dan tipu dayanya. Dan bab itu, bagaimana sikap kita kaum muslimin terhadap para imam. Akan dimulai dengan pembahasan sikap kepada para sahabat. Baru kemudian para imam. Kebenaran yang mereka sampaikan, kita ikut. Karena berdasarkan jali ketergelinciran yang mereka lakukan, semoga Allah ampuni mereka. Tapi kita tidak tinggalkan karyanya. Karena karyanya sangat besar, sangat luas, ilmunya sangat luas. Dan hal yang seperti ini diikuti muridnya. Yaum Ibnu Qayyim. Ulun belum sampai babnya doang, tapi itu ada di bab pekanan ulun. Ini tentang neraka. Belum sampai situ saja. Saya akan sampaikan. Tapi beliau ngomong bukan omong kosong. Alasannya kuat dengan dalil. Bukan omong kosong. Itulah para ulama. Tapi jika kemudian dibandingkan dengan perkataan jumhur, ya beliau bersendirian. Tidak bisa kita ambil pendapatnya. Adil. Dan orang-orang atau teman-teman kita itu mengambil pendapat seperti ini untuk membenarkan amalan mereka, kan? Jangankan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika seorang sahabat salah pun kita enggak ikut. Jangankan Syekhul Islam, sahabat kalau salah kita enggak ikut. Jadi pembanding kita tinggi sekali. Jadi jangan bingung dengan hal-hal yang demikiannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang sebagian orang ingin membenarkan apa yang mereka lakukan, yakni menggunakan perkataan ulama yang berseberangan. Karena memang tidak dipungkiri bahwasanya terkadang kita juga membantah mereka dengan perkataan Imam Syafi'i yang mereka panuti tapi padahal bertentangan dengan yang mereka lakukan. Yang punya bukunya ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan siapa? Oh, bagus tuh. Saya pribadi belum hatam ya, tapi banyak bab saya sudah baca. Karangan Ustaz Firanda, ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Orang ngaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i padahal yang dia lakukan tidak perkataan Imam Syafi'i, bukan perkataan beliau. Jadi Anda perkataan siapa selama ini? Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan halaman 99. Dari sisi-sisi yang berkaitan ini, maka jelaslah bahwa jalan keselamatan dari perselisihan dan perpecahan serta jalan untuk melindungi kehidupan dari sesatnya hawa nafsu dan rusaknya syubhat dan syahwat, yaitu pemahaman yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen selamat, selamat dari fitnah syahwat dan syubhat, kehidupan Anda terlindungi, maka kembalilah kepada pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW bahkan menggabungkan sunnah beliau dan Khulafa Ar-Rashidin, menjadikannya satu. Itu di antara dalil kuat. Makanya Ustaz yang menyebutkan bagai hadis ini bagaikan halilintar yang menyambar di kepalanya ahlul bidah. Ah, lalu tadi mau ngomong ini ya. Tidak semua orang dengan melakukan satu kebid'ahan kita katakan padanya dia ahlul bid'ah. Enggak. Ada satu patokan yang sangat kuat yang harus Anda fahami. Kapan orang itu disebutkan kepadanya ahlul bid'ah, pelaku bid'ah? Ketika dia mendakwahkannya. Garis bawah itu. Tidak semua orang yang kemudian terjerumus kepada kebid'ahan kita sematkan kata ahlul bid'ah dia. Enggak. Ada orang yang melakukannya karena kesalahan. Ada orang yang melakukannya karena ijtihad dia dan dia tergelincir. Apakah kemudian kita katakan dia enggak? Makanya tuh dirun tanyakan juga kepada ikhwah kita itu, beliau fatwakan ini enggak? Beliau melakukannya pribadi. Beliau fatwa, katakan beliau melakukan itu. Katakan bahwasanya ini betul-betul perbuatan beliau, bukan perbuatan yang lama yang beliau kemudian sudah bertobat darinya. Beliau fatwakan enggak? Beliau ajarkan ke orang lain enggak? Beliau sarankan orang lain untuk melakukan hal yang sama enggak? Buktikan itu. Kalau Anda ingin menyematkan ahlul bid'ah, yang mendakwahkan, yang menyerukan, yang mengajak orang lain untuk melakukan ini, itu baru ahlul bid'ah. Karena terkadang secara individu, yakni seorang berijtihad dan bisa salah ijtihadnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya, yakni keutamaan orang yang membaca surah Al-Ikhlas sehari berapa? 10 kali. Nabi Muhammad tentukan waktu enggak? Enggak kan? Bisa jadi seorang kemudian melakukannya atau bahkan merutinkannya setelah selesai subuh, yang paling mudah untuk dia misalnya. Mungkin sebagian orang dia melakukannya setelah habis sholat minimal 2. Kan total jadi 10 juga. Karena Nabi Muhammad umumkan. Wallahu'alam bisa. Nabi Muhammad yani tidak menentukan pengwaktuannya. Mutlak sekali. Tidak ada pengkhususan kapannya. Wallahu'alam bisa. Jadi kemudahan sebenarnya dalam syariat Islam. Bukan kemudian pelakunya kita katakan, wah bid'ah ente. Makanya sering kan kalau pian dapatkan Pak Rasul menjawab, jangan dirutinkan. Sesuatu yang dimutlakkan Nabi Muhammad jangan dirutinkan di waktu tertentu. Gonta-ganti aja. Kayak hukum berdoa setelah salat. Hukum berdoa setelah salat. Setelah salat itu zikir. Setelah salat itu wirid. Tapi apakah kemudian seorang terlarang berdoa? Enggak dong. Tapi ketika Anda rutinkan jadi masalah. Jadi sesekali Anda berdoa habis sholat wajib, sesekali Anda berdoa habis sholat sunnah, sesekali Anda berdoanya, bahkan mungkin seringnya ketika sujud atau sebelum salam. Yang jelas hadisnya, falyakhtari minad du'a'i ma syaa, hendaklah dia memilih doa yang dia mau sebelum salam, ketika tahiyat sebelum salam. Dan momen terdekat antara kita dan Allah Subhanahu wa taala ya ketika sujud, bukan sujud terakhir, semua sujud boleh Anda berdoa. Bahkan doa yang ada di Quran pun boleh, tapi niatnya doa, bukan baca Quran. Mungkin Anda ketika sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika sujud, Rabbana dzalamna anfusana, doa-doa di Quran semua itu. Boleh, boleh. Niatnya kan doa, bukan baca Quran. Karena ada larangan baca Quran. Di rukuk dan sujud. Itulah inti masalahnya. Ada larangan yakni baca Quran di rukuk dan sujud. Dan kita sedang bahas sujud. Sekarang seorang berdoa, doanya ada di Quran. Apakah dia baca Quran? Enggak, dia sedang doa. Niat intinya. Faedah ulun ambil dari jawaban Ustaz Ahmad Zidudin ketika ada pertanyaan dari salah seorang di antara beliau. Niatnya kan doa. Itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena doa-doa terbaik yang ada di Quran. Doa-doa terbaik yang ada di hadis. Terlarangkah kemudian seorang berdoa dengan yani rangkaian kata-kata dia sendiri? Silahkan, tidak ada masalah. Allah faham kok. Timbul lagi masalah yang lain. Boleh enggak dilafalkan? Makanya banyak jawaban para ustaz, yani mengsirnya dalam hati saja. Karena Anda dengan bahasa Anda. Apalagi doa Anda tentang jodoh. Wah. Hati. Apalagi Anda sampai menyambat ngaran. Wah. Ya Allah, mudahan fulanah yakni jodohku. Anda di shof awal, imamnya langsung noleh. Itu juga kan wajar. Nah. Imamnya mengincar akhwat yang sama ya Allah. Batal imamnya mendangat. Nah, itu juga sekalinya. Itu. Aduh, subhanallah ya. Ini juga berita untuk para akhwat ya. Anda kalau sudah terkenal di kalangan ikhwan, udah. Terkenal solehahnya misalnya, yang mengejar banyak ya. Apalagi Anda bawa TV dia, Anda dikejar. Anda maling. Setelah Anda waktu itu di sini dia bikin jokes. Jokes tapi kejadian nyata ya. Yang lari-lari jam 3 subuh itu. Waktu makan, tat kalau Ana dapat, Ana bercerita seperti itu, punchline-nya Ana kasih double tat. Itu kan sudah punchline ya. Ngapain Pak pagi-pagi? Lari pagi, padahal jam 3. Itu sudah satu punchline ya. Tapi harusnya dibikin double. Kenapa? Dia larinya bawa TV orang. Nah, itu. Maling berarti ya. Wallahu a'lam bisa. Lanjut jamaah. mereka telah mendapatkan bagian melimpah dari sunnah tersebut. Mereka berhasil menempati posisi terdepan, memimpin masa, sehingga tidak menyisakan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk menyusul dan menyamai mereka karena mereka berhenti di atas petunjuk. Tidak ada zaman yang datang yang kemudian lebih baik dibandingkan zaman para sahabat. Tapi ada di akhir zaman individu-individu yang bisa mengalahkan 10 orang sahabat. Ya jemaah. Para sahabat tidak mendapatkan fitnah pemimpin yang zalim. Kenapa? Pemimpinnya Rasulullah. Orang-orang akhir zaman dia mendapatkan ujian berat menghadapi pemimpin-pemimpin zalim. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Orang yang kemudian sabar ketika memegang bara api. Orang yang sabar ketika menghadapi pemimpin yang buruk. Tetap dia istiqomah di atas sunnah. Nabi Muhammad menyebutkan, lebih afdol dibandingkan 10 orang kalian. Wahai Rasul, 10 orang di kalangan mereka kali? Enggak, di kalangan kalian. Individu. Individu. Tapi kalau zaman, para sahabat tak terkalahkan. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga tidak menyisakan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk menyusul dan menyamai mereka karena mereka berhenti di atas petunjuk. Telah dicukupkan dengan ilmu dan dengan ketajaman pandangan mereka melihat. Yani para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dulu, orang yang paling awal, orang yang paling bersegera dalam kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Mereka orang yang paling cepat, orang yang paling dulu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Makanya jamaah, mereka itu ukuran. Kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakuna al-yauma ibadah. Satu kaidah. Jadikan ini kaidah juga dalam prinsip yakni kehidupan antum. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat hari ini juga bukan ibadah. Karena tidak ada satu ibadah pun yang terlewat oleh mereka. Radiyallahu anhum ajmain, gak ada. Belum sering menceritakan kan kepada pian bagaimana mereka bertanya satu fatwa, rela menempuh jarak yang sangat jauh, Mekah Madinah. Itu jauh. Sekarang dekat, tentunya 6 jam dengan bis selesai. Bahkan mungkin kalau sekarang sudah aktif kalau gak salah, kereta cepat 2 jam sampai. Di zaman itu paling cepat 1 pekan Mekah Madinah itu. 400-an kilo. Tapi di zaman itu paling cepat 1 pekan. Demi bertanya satu fatwa, mereka tempuh jarak sejauh itu untuk nanya satu fatwa. Supaya tidak salah dalam bersikap, dalam beribadah. Makanya enggak bisa dikalahkan para sahabat itu. Bertanya satu perkara, rela menempuh jarak yang begitu jauh. Sama kayak tadi malam cerita ya. Ada teman kita di Fabel, Tunarungu, berangkat dari Brau. Ada yang juga dari Samarinda. Karena mereka iri di Banjarmasin ada kajian. Di tempat mereka gak ada kajian. Kata Ibu Sinta, kamu uang dari mana? Oh, saya nabung. Saya nabung. Karena mereka rata-rata siangnya bekerja. Saya nabung, Bu. Begitu dapat uang, saya safar. Pengen nanya doang. Adzan itu apa, Bu? Nanya adzan doang. Hah? Siapa, Pian? Dan Ibu Sinta penerjemah itu, dia harus bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Allah ciptakan kamu dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, mesti ada hikmahnya. Kalau sekarang kamu tidak mendengarkannya, insya Allah nanti kamu akan mendengarkannya. Allah simpan untuk kamu. Beliau harus bisa itu ngomong begitu. Supaya orang tidak kecewa. Karena begitu banyak mereka, dalam masalah takdir perlu dipupuk. Mereka banyak yang tidak rela hidup lahir dalam keadaan tuli. Itu kan bahasan takdir berat. Di antara semua rukun iman, ini di antara yang paling berat untuk diterangkan. Walaupun tidak paling berat dalam artian tidak bisa kita sangat dalam membahas masalah takdir. Nah, saya tuh firanda waktu itu. Kita hanya bahas luarnya, umum. Enggak bisa terlalu dalam karena takdir itu rahasia, enggak bisa diperdalam secara terlalu dalam, enggak bisa, kata beliau. Tapi kita punya prinsip. Kenapa kita membahas masalah takdir? Ketika kita dapat nikmat, kita enggak sombong. Ketika kita dapat musibah, kita kemudian tidak terlalu bersedih hati. Oh, ini sudah ketentuan Allah. Ketika dapat nikmat, oh ini sudah ketentuan Allah. Itu inti bahasan takdir. Ketika dapat nikmat, Anda tidak lepas diri, tidak lupa diri, sombong. Ah, ini karena saya memang bekerja, memang karena saya pintar, karena memang saya punya, karena wonggang. Allah yang berikan rezeki pada Anda hingga Anda mencapai di titik itu. Dan Anda menapaki memang jalannya. Hingga Anda sampai ke posisi itu. Dapat nikmat yang luar biasa melimpah. Tapi Allah yang kasih. Allah yang tentukan. Akhirnya seorang, oh iya ya. Nah, akhirnya dia gak sombong. Kecerdasan, kepintaran, kekayaan. Sebentar Allah ambil, selesai. Dulu sering contohkan dengan orang dengan tergelincir saja. Kemudian jatuh, terjungkal, kepala duluan, geger otak, selesai. IQ-nya yang sangat tinggi, selesai. Oh, jadi orang bodoh. Jadi orang linglung. Kenapa? Geger otak. Sebentar Allah ambil, kenapa? Anda cuma tergelincir. Sebabnya Allah yang kasih. Ya, semuanya dari Allah. Syukuri, itulah inti bahasan takdir. Ada nikmat, syukur. Kemudian ketika mendapatkan musibah, kita sabar. Orang yang kita cintai meninggal, ayah, ibu, pasangan, anak, sabar. Kenapa? Sudah ketentuan Allah. Itulah masalah. Ini yang memang harus ditanamkan ke mereka. Mereka mengatakan Allah tidak adil. Mereka mengatakan Allah tidak adil. Karena mereka terlahir tuli. Kalau tidak bisa kita memahamkan tentang hikmah, kenapa Allah ciptakan Anda demikian, jamaah, mereka bahkan tidak tahu. Di Banjarmasin ada disebutkan 11 kasus anak-anak yang tuli diperkosa. Dan mereka tidak tahu apa itu diperkosa. Karena tidak ada info. Laki-laki ini sedang ngapain saya? Ketika hamil, kenapa perut saya besar ini? Enggak ada info. Subhanallah. Kita yang sehat malas-malasan ngaji. Kita yang sehat malas-malasan menghadiri majelis taklim. Mereka pengen belajar supaya dapat info. Bahkan saking di saat yang sama ada kejenakaan, tapi juga ini menunjukkan mereka enggak paham. Jadi karena tidak adanya info, tapi yang namanya hasrat seksual itu fitrah manusia, ada yang berzina, kemudian yang lain mengingatkan. Saudaraku, kamu telah berzina. Kamu telah mendapatkan dosa yang sangat besar. Dijawab, terima kasih dosanya. Kocak, tapi sedih sebenarnya. Mereka enggak tahu apa itu dosa. Jadi temannya menasihati. Kamu telah mendapatkan mendapatkan dosa yang sangat besar dengan melakukan hal ini. Mereka enggak tahu apa itu zina. Mereka tidak, subhanallah. Orang yang paling tinggi perbedaannya itu memang orang yang tuli. Difabel itu kan berarti kepanjangannya differently able, beda tapi mereka bisa. Cuman yang paling tinggi, paling susah maksudnya kata Bu Sinta itu, di antara semua yang difabel, entah mereka tuna netra, tuna rungu, nggak bisa ngomong, tuna apa? Tuna daksa ya? Tuna apa? Iya, tuna wicara, sorry. Tuna daksa itu apa? Pokoknya itulah. Yani yang paling tinggi itu tuli. Karena informasi enggak masuk. Orang buta informasi masuk, bahkan bisa baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena info masuk. Mereka sedang belajar Al-Fatihah dengan bahasa isyarat, jamaah. Mereka salat itu hanya mengikuti gerakan imam doang. Gurunya sangat sedikit untuk menerangkan alhamdulillah dengan bahasa isyarat. Nanti kemudian mereka harus hafalkan. Saya bilang ke ibunya, "Bu, setelah Al-Fatihah ajarkan 3 surah aja, Bu, jangan banyak-banyak. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, cukup." Ya, yang penting mereka bisa salat. Dan terjadi banyak cerita yang cukup jenaka ketika mereka salat, macam-macam lah. Mereka bisa masbuk, ketika masbuk nanti ada yang menapak. Aduh, bingung mereka. Ini orang ngapain saya? Subhanallah. Jadi ditepuk maksudnya jadi imam. Kadang-kadang orang yang normal saja digituin gak faham, malah noleh kok. Puk. Apa aja? Nah, nyawa jadi imam. Paluy. Ya Allah. Dia malah noleh, nanya lagi. apa ya musik? Udah lagi sembahyang ya. Ya aduh. Subhanallah. Lanjut ya. Subhanallah. Syukuri jemaah. Anda harus bersyukur sesyukur-syukurnya ya, karena Anda Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kesempurnaan. Makanya jemaah, kalau di jalan antum misalnya naik mobil, klakson orang enggak ke pinggir-pinggir, bisa jadi mereka orang yang tunarungu. Sangat mungkin. Belum jadi berpikir, iya ya. Di klakson enggak pinggir-pinggir. Lain cerita kalau memang orangnya pakai yakni dengerin musik misalnya, wow, dan enggak memperhatikan spion, anak-anak muda biasanya. Ini enggak, bisa jadi ini orang tuli. Apalagi kemudian Anda salib sedikit, Anda omelin, dasar budek. Wah, padahal mereka memang budek. Hah? Hey Allah, ya Allah, bersyukur ya. Luar biasa. Apalagi antum bukan cuma ini sehat ya, bukan cuma lengkap, bisa dengar, bisa lihat, bisa merasa dan sebagainya. Sebagian di antara antum, ikhwan akhwan, Allah berikan paras yang ganteng, yang cantik. Waduh, harus banyak syukurnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sombong. Jadi bersyukur. Dan bentuk syukurnya enggak usah upload-upload juga kali. Ulun ini bersyukur tata aja. Akhwat biasanya. Ini bentuk syukur ulun tata aja. Tasarah nyawa. Oke, sedikit lagi ya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang paling agung di hati mereka. Paling hebat dalam jiwa mereka. Di mana tidak mungkin mereka mengutamakan hawa nafsu atasnya. Bahkan Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintaiku dibandingkan dirinya, dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan manusia semuanya. Kata Umar bin Khattab, kalau lebih mencintaimu dibandingkan anak, orang tua, semua manusia, saya bisa wahai Rasul. Tapi tidak bisa saya mencintai engkau wahai Rasul lebih daripada diri saya sendiri. Wajar jawaban beliau seperti itu. Tidak wahai Umar. Aku harus lebih kamu cintai bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Artinya kamu harus rela mati untuk saya. Mungkin kasarnya begitu. Al-an. Sekarang wahai Rasul. Engkau adalah orang yang aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Ini sahabat nih. Kalah semuanya hawa nafsunya. Mereka tunduk semuanya di depan firman dan juga sabda. Atau mencampurnya dengan pendapat-pendapat rancu. Bagaimana mungkin ini terjadi sementara mereka adalah orang-orang yang memproklamirkan permusuhan dan pembelaan di atas jalan sunnah. Permusuhan terhadap bid'ah tentunya. Jadi tidak mungkin terjadi. Mereka orang-orang yang sangat mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka dengan satu perintah, secepatnya mereka segera memenuhinya baik beramai-ramai maupun sendiri-sendiri. Tidak ada entar-entar. Perintah hijab langsung kala itu. Para perempuan kaum muslimat kala itu langsung. Mereka meraih sebisa mungkin kain yang mereka bisa raih. Belum sering istilahkan horden pun kalau misalnya memang harus copot-copot. Kenapa? Sekarang sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Tidak nanti-nanti. Kan bisa. Rasul, ini besoklah. Mungkin mau ke pasar dulu, beli kain dulu, jahit dulu. Sekarang. Enggak, nanti segera. Sama juga dengan larangan meninggalkan minuman keras, tapi larangan yang ketiga tentunya ya. Karena larangan pertama ada yakni disebutkan ada manfaat, ada madarat tentang minuman keras. Tidak bisa dipungkiri minuman keras ada manfaatnya. Untuk orang-orang yang tinggal di satu tempat yang iklimnya dingin bisa di bawah 0 derajat misalnya, minuman keras khususnya wine itu menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh. Padahal kan menghangatkan tubuh enggak perlu dengan wine. Anda duduk di kompor panas. Ada-ada aja orang-orang itu. Anda pengen hangat sini. LPG 3 kilo selesai. Ada manfaatnya tapi madaratnya lebih banyak. Larangan kedua, jangan dekati salat dan kamu dalam keadaan mabuk. Iya, kalau mabuk susah. Antum patokannya adalah tempat yang sangat terang. Mestilah itu Masjid Imam Syafi'i. Begitu masuk, ada membernya apa aja. Masuk ke Alfamart rupanya. Ya, karena lagi mabok. Wah, masjidnya pina-pina habang-habang tulisan. Ah, masjid Imam Syafi'i. Sekalinya Indomaret lah. Mabok. Itu jokes lama ya, tapi masih ada yang tertawa ya. Beat lama maksudnya. Kemudian yang ketiga baru larangan untuk meninggalkan. Dan mereka tidak nunggu nanti-nanti. Kami latihan dululah, enggak. Ya, biarkan kami seminggu dululah, 10 hari atau sebulan wahai Rasul, kita kurang-kurang, enggak, langsung. Radhiyallahu anhum ajma'in. Beramai-ramai maupun sendiri-sendiri. Mereka segera membawa jiwa raganya untuk melaksanakan perintah tersebut tanpa perlu bertanya tentang dalil atau buktinya. Sampai level ini mereka jamaah. Sampai enggak nanya. Rasul perintahkan, Rasul lakukan, ikut. Rasul tinggalkan, tinggalkan. Selesai. Mereka bahkan terkadang tidak bertanya kenapanya. Yang itu terjadi pada kita, banyak nanya. Sudah jelas larangan, banyak nanyanya. Karena supaya kemudian nanti boleh. Para sahabat tidak demikian. Perintah, gawi langsung. Nabi Muhammad mencontohkan, ikut. Nabi Muhammad melarang, tinggalkan. Contoh mudah yang sering ulun contohkan itu yang salat yang Nabi Muhammad melepaskan sendal. Mereka enggak nanya. Nabi Muhammad lepas, kami lepas. Udah mesti benar udah. Padahal Nabi Muhammad melepaskan sendalnya karena ada kotornya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sampai level itu mereka dengan Nabi Muhammad, sampai level tidak bertanya lagi. Wallahu a'lam bissawab. Itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut sedikit lagi. Oleh karena itu, mereka adalah orang yang paling berhak terhadap Rasulullah dan sunnahnya, baik dalam pemahaman, pengamalan maupun dakwah. Dan yang wajib bagi mereka setelah dan yang wajib bagi orang yang setelah mereka adalah berpegang teguh kepada manhaj mereka. Siapa? Ya kita ini. Orang yang datang setelah mereka wajib ikut mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka ia bagikan pohon buruk yang tercabut dari dalam tanah dan ia tidak memiliki ketetapan. Pasti goyah seseorang kalau kemudian beragama dia tidak seperti beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin kokoh, Anda ingin kuat, maka tapaki metode mereka beragama, Anda pasti kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan dan perselisihan pada umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar agar selamat selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum. Perhatikan perkataan berikutnya dicetak tebal, berarti sangat penting ini ya. Hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan sunnah para sahabatnya. Ya, karena Nabi Muhammad yakni berikan solusi untuk kita ketika ada perselisihan, ikuti mereka. Kalau ingin tidak berselisih, ikuti mereka. Nabi Muhammad SAW yang mengatakannya demikian. Kemudian, ini faedah tambahan ini, luar biasa ini. Hadis ini mengandung banyak faedah atau manfaat. Menjelaskan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah kepada umat tidaklah termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, penting. Menjelaskan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah kepada umat tidaklah termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan menjelaskan bahaya bid'ah dan membantah ahlul bid'ah termasuk dalam kategori jihad. Kalau enggak ada yang ngomong, kemudian masyarakat dari mana mereka tahu kebenaran? Kalau semua dai ikut apa yang diinginkan masyarakat, hancur agama ini. Yang mengingatkan sedikit, yang menyerukan sedikit. Akhirnya kemudian dituduh macam-macam. Dan di antara tuduhan yang paling sering disampaikan, memecah belah persatuan kaum muslimin. Padahal ia hanya memecah belah antara mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian memastikan ahlul bid'ah dengan kebid'ahannya neraka. Enggak ada. Enggak ada. Nabi Muhammad mengancam, iya. Anda pasti masuk neraka? Enggak. Karena seseorang di akhir hayat mungkin bertobat, mungkin lurus, mungkin jadi istiqomah, kita enggak tahu. Karena tidak ada jaminan juga semua kita kemudian istiqomah. Kita berharap kita istiqomah, amin. Tapi kan tidak ada jaminan, makanya kita pupuk setiap hari. Ngaji setiap hari, belajar setiap hari. Karena mungkin matinya besok. Makanya kita terus memupuk yakni keistiqomahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana perkataan Yahya al-Yahya, tabi'in mudah saya tidak salah, bahwa membantah ahlul bid'ah termasuk jihad, karena berat, yang dilawan banyak masyarakat. Ulun tadi habis acara yakni rehlah SD ke sana, apa namanya? Amanah ya, Amanah Borneo Park ya. Enggak ada linkingnya ya. Itu buah yang bisa nyanyi, linking Pak. Itu lengkeng ya. Kemudian anak-anak pengen ke Banjarbaru sekalian, akhirnya ke sana dulu ya. Ada yang mau dibeli lah. Gaya ya, mau beli sesuatu, mau beli senter doang ke Kimol. Koyona yo. Bapak ke Kimol nukar senter bae. Oke, ke sana. Tapi ulun melewati masjid besar yang ada di sana. Itu spanduknya belum diturunin loh. Menolak Ustaz Firanda tuh. Gede gambarnya. Belum diturunin subhanallah. Kami menolak. Oh, gambar Ustaz Firanda besar banget ya Allah. Ya Allah. Umat yang dilawan ya. Makanya pian bersabar semua ya. Kemarin waktu di Kintaf. Teman kita bertanya tentang prinsip ahlus sunnah terhadap kedua orang tua Rasulullah. Itu kan diantara keberatan kaum muslimin Indonesia ya. Terhadap Ustaz Firanda ya. Ustaz Firanda dibilang kurang ajar ya terhadap kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di neraka. Padahal yang ngomong siapa? Nabi Muhammad yang ngomong. Anda berani ngomong Nabi Muhammad kurang ajar sama bapak ibunya sendiri? Gak bakal berani. Tapi beliau sudah siapkan artikel. Kemudahan segera keluar. Dan beliau akan bahas secara berimbang. Yang mengatakan memang kemudian mereka dihidupkan kembali. Diampuni dan diwafatkan kembali. Atau alasannya mereka adalah al-fatrah. Tidak mendapatkan kenabian dan kerasulan seorang Nabi atau Rasul. Itu ulama, kata beliau, kata Ustaz Firanda. Itu ulama tahun 8 ke bawah. Artinya dari zaman Imam Suyuti. Ulama tahun 9 Hijriah ke bawah. Tapi yang ke atas itu ijma. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah semua. Dan beliau akan sampaikan ulama Syafi'iyah doang. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, imam-imam yang lain. Dan semuanya mazhab Syafi'i. Beranikah mereka mengatakan Ibnu Hajar kurang ajar sama orang tua Nabi Muhammad? Enggak berani. Beranikah mereka mengatakan Imam An-Nawawi kurang ajar dengan orang tua Nabi Muhammad? Karena hadisnya riwayat Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di mungkin tahun 80-an atau 90-an ya. Saya diceritakan ketika kuliah dulu. Itu pernah diadakan sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan hadis yang lemah di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Di Sahih Bukhari tidak ada yang bisa membuktikan. Di Sahih Muslim ada yang bisa membuktikan 10 hadis lemah Sahih Muslim. Dan dia harus mempresentasikannya. Dia harus terangkan di mana. Dan apa sebabnya kok Anda mengatakan lemah 10 hadis ini? Dan ketika dia present, tentunya dibantah dengan ulama hadis di zaman itu. Ente salah. Salah semua tentunya. Dan tidak terbukti jadinya. Faedah tambahannya. Ada orang mengatakan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani ini melemahkan hadis Sahih Bukhari. Nah, ini orang yang enggak faham. Syekh Albani dengan semua karangannya tidak menyentuh Bukhari Muslim. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan semua sisanya itu yang beliau bahas. Bukhari Muslim enggak usah digatuk bahasa kita itu. Enggak usah diurus itu. Selesai perkara. kitab terbenar setelah firman Allah Subhanahu wa taala, Bukhari Muslim. Dan kedua orang tua Nabi Muhammad ketika beliau katakan dia di neraka, itu Sahih Muslim. Enggak ada tuh yang berani mengatakan kurang ajar, tapi kok Ustaz Firanda yang ngomong dibilang kurang ajar. Kita tunggu ya. Ada saran dari Ustaz Ahmad untuk membuat video atau mungkin ya, video dalam bentuk tulisan tapi ada narasi. Jadi yang ceramah mungkin bukan Ustaz Firanda, tapi Ustaz Firanda bikin artikel. Yang ceramah mungkin yang lain, biar tidak terlalu yakni menohok ya. Ya karena saya biasa bercanda ya ketika ngobrol seperti itu, bikin video saja, pakai tulisan dan pakai narasi bagus, tapi suara Ustaz Firanda, oh sama juga katanya. Iya, itu saya yang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi memang video Yufid misalnya, prinsip ahlu sunnah tentang kedua orang tua Nabi Muhammad, sering-sering wah tulisan, ya, tapi suaranya suara beranda, sama juga ya. Akhirnya ditolak di beberapa kota juga ya. Masih belum turun fotonya tuh ya, insyaallah. Saya mau foto enggak enak ya, mau saya foto saya posting gitu ya. Jangan. Karena saya berteman dengan Pak Wali Kota ya, dia follow saya juga follow ya. Macam-macam ini. Kayaknya saya follow duluan kayaknya. Saya follow dulu. Waktu itu saya follow itu ya karena ingin men-tag beliau di Malang, lebih tepatnya di Batu. Itu di pinggir jalannya itu pesan-pesan agama bebas bertebaran. Keren sekali. Tentang sholat, tentang bahaya riba, di billboard-billboard yang gede di pinggir jalan itu. Yang biasa kita lihat ya iklan-iklan rokok, ya iklan-iklan DJ datang gitu. Ya Allah. Kayak apa kada terlihat di lagi lampu merah? Mengenalnya gambarnya. DJ A, DJ B, ya Allah. Padahal kini-kini aja ngawiannya. Headphone dua, ya sebelah aja dipakai. Dua dijulungi, sebelah dipacul. Diandak di sini biasanya. Kenapa saya tahu? Dulu sering nyervis laptopnya para DJ. Aduh, maksiat juga. Jangan sekali rahimakumullah, lanjut ya. Sedikit lagi. Sama tadi ya. Oh iya. Sebab tiada artinya jasad-jasad kaum muslimin bersatu sedangkan hati, akidah dan manhaj mereka berbeda-beda. Persatuan ini perumpamaannya seperti persatuan orang-orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Ya, orang Yahudi mereka masing-masing mereka juga ribut sebenarnya. Tapi untuk melawan kaum muslimin ya mereka bersatu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang membantah ahlul bid'ah adalah mujahid. Sampai Yahya bin Yahya berkata, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ya, harus disampaikan. Jadi ketika Anda memberikan nasihat dan sampai kepada Anda, hai orang-orang di luar sana, nasihat itu bukan untuk memecah belah, untuk mengingatkan. Bukti kaum muslimin yang lain sayang kepada Anda agar Anda tidak terjerumus ke jurang yakni kebid'ahan atau kesalahan jauh lebih dalam. Dan ingat tugas kita hanya menyampaikan ya, bukan merubah hati orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat, salah dan khilaful mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa salahnya orang mengatakan Allah itu di mana-mana? Bagus. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak firman dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berada, yaitu Allah bersemayam di atas arsy. Di atas langit bersemayam di atas arsy. Ilmu Allah yang di mana-mana, pengetahuan Allah yang di mana-mana, pengawasan Allah yang di mana-mana. Allahnya di atas langit, Allahnya bersemayam di atas arsy. Apakah Allah butuh dengan arsy? Enggak butuh. Apakah Allah butuh dengan langit? Enggak butuh. Semua itu untuk menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena arsy itu sangat megah. Megahnya makhluk menunjukkan megahnya Sang Pencipta. Ya. Jadi salahnya di mana? Karena salahnya menyalahi firman. Kalau Anda katakan Allah di mana-mana, ya mungkin ada juga di night club ya, di comberan ya, di selokan ya. Karena Anda mengatakan di mana-mana. Di tempat-tempat yang tidak baik pun Allah ada. Enggak. Allah bersemayam di atas arsy. Dalilnya terlalu banyak, bentuk pendalilannya terlalu banyak menunjukkan Allah yakni Maha Tinggi. Subbihi isma rabbikal a'la. Satu, penyebutkan kata tinggi. Tinggi sifatnya, tinggi Allahnya. Tinggi sifatnya, tidak bisa disaingi oleh yang lain di antara makhluknya. Tinggi zat Allahnya di atas semua makhluknya, al-a'la. Terkadang dengan penyebutan atas, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang ada berada di atas mereka. Atau bahkan terkadang dengan penyebutan langit, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit. Terkadang dengan penyebutan naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib Nabi Isa, tapi diserupakan orang lain seperti Nabi Isa, itulah yang mereka bunuh. Nabi Isa hanya bahkan Allah angkat kepadanya. Angkat dari mana ke mana? Bawah ke atas. Dan di antara bentuk pendalilan yang lain adalah turunnya firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tanzilum min Rabbil Alamin. Tanzil, tanzil, tanzil. Di Quran terlalu banyak kata tanzil. Turun dari mana ke mana? Atas ke bawah. Belum lagi kepada fitrah manusia. Siapapun di antara kita ketika berdoa, enggak ada hatinya mengarah ke depan, kanan, kiri, apalagi ke bawah. Ke atas. Jangankan kita kaum muslimin, orang kafir pun, para pemain bola, atau semua orang-orang yang kemudian mereka sedang selebrasi. Itu orang kafir itu. Bentuk syukur mereka. Ini orang kafir. Mau Ronaldo ke? Mau Ronaldo Wati ke? Ganal sudah orangnya lah inilah. Anak ulun memadahi. Ganal sudah ini bahaya. Tahu ya, itu kan sinetron 2000 berapa itu. atau siapa gitu ya. Ulun pernah kumpulkan beberapa itu. Beberapa yakni olahragawan dengan berbagai macam yakni cabang olahraga. Ketika mereka menang, dapat medali atau mengangkat piala, mesti kemudian ketika naruh pialanya, begini, itu orang kafir itu. Orang kafir, bagus akidahnya. Subhanallah. Tentang Allah doang. Anda bisa bedakan ketika dia menyambut sorak-sorai penonton dengan dia menghadap ke atas, beda. Masa kaum muslimin meyakini Allah di mana-mana dan ketika berdoa tangannya begini doang? Kalau Anda meyakini Allah di mana-mana, goyang-goyang dong. itu cara bantah lelengon lah itu. Begini. Doa begini. Kan di mana-mana. Tapi bagus pertanyaannya. Dia betul-betul baru belajar mungkin. Jadi salahnya di mana? Ini prinsip, ini manhaj, bahkan rukun iman pertama. Ini akidah. Wallahu a'lam bissawab. Yang di mana-mana ilmu Allah, pengetahuan Allah, muraqabah Allah, pengawasan Allah. Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada 7 ayat kalau enggak salah ya di Quran. Ada 7 ayat. Dulu di pesantren kita punya satu petugas cleaning service. Dia sembari ngepel, sembari membersihin WC. Ini kesalahan dia tentunya. Karena dia ingin mengulang-ulang hafalan, tapi terkadang dia tidak sadar. Ketika ngepel depan kelas, gak apa-apa. Gak ada masalah. Tapi terkadang ketika bersihin WC pun, dia ngulang-ulang ayat. Dan di antara ayat yang sering dia ulang, itu. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Sambil bersihin WC. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Mas! WC ini, astagfirullahaladzim, ngomongnya lucu ya dulu, lucu dulu. Di pesantren dulu. Ada lagi santri ditanya sama dia, santri, katakanlah santri ini namanya A gitu ya, mas santri, ya, rambut bahasa Arabnya apa? Kemudian dia sebutkan bahasa Arab tapi kemaluan laki-laki. Oh. Terus warna hitam bahasa Arabnya apa? Aswad. Akhirnya dia sambil ulang-ulang tuh. Rambut saya hitam, rambut saya hitam, tapi bahasa Arabnya itu kemaluan. Habis itu ada ustaz. Siapa yang ngajarin? Tuh, yang ngajarin. Akhirnya yang ngajarin itu ya dijewer ya. Ngajari yang benar. Wallah bisa ya. Aduh. Banyak hal yang kocak ya. Di Aisyarut Tafasir, kitab tafsir yang kita pelajari di pesantren karangan Syekh Abu Bakar Al-Jabil Jazairi, di antara metode beliau menerangkan ayat itu kalau sudah disebutkan di ayat yang lain, beliau akan menyebutkan tafsirnya kama sabako zikruhu, telah lewat penyebutannya di ayat yang anu, telah ada penyebutan ayatnya di ayat yang anu. Beliau seperti itu, tapi kan enggak ada harokat ya. Gak ada harokat ya. Jadi teman saya ini dari Lombok, saya ingat sekali, di sama Syekh dari Mesir, Fulan, tolong baca. Dia bacanya salah. Kama sabako zikruhu, telah lewat penyebutannya. Sabako telah lewat zikruhu, penyebutannya di ayat yang lain. Dia bacanya. Yang paham bahasa Arab dia sudah bisa baca. Dia baca kama sabako zakaruhu. Telah lewat kemaluannya itu, ya Allah. Itu Syekhnya pengen marah, iya, tapi ketawa juga. Ganti, baca. Rusak bahasa Arab sama dia ya. Itulah pentingnya bahasa Arab. Anda salah harokat, selesai maknanya. Jauh sekali bedanya. Ya Allah. Jadi tolong pengajian kita jangan diingat itunya doang ya. Pengajian kita tadi panjang ya, jangan banyolannya doang ya. Ustadz, perihal tentang orang yang sudah ngaji tetapi lisan makin keras, mereka dominan di media sosial. Ana memfollow beberapa akun dakwah yang kata-katanya lumayan keras dan kadang ana hampir terpancing. Apakah akun tersebut harus ana unfollow meskipun akun itu juga men-share hal-hal yang bermanfaat? Saran ana unfollow. Iya, dia menggabungkan antara kebaikan dan sikap kerasnya. Dakwah ini sudah berat, antum lembut aja sangat mungkin ditolak. Antum lembut aja sangat mungkin ditolak. Antum kasar, orang kabur. Antum lembut, orang enggak dengar. Antum lembut, antum mungkin tertolak. Apalagi kasar, enggak ada yang mau. Unfollow lah. Masih banyak akun-akun ustadz yang lain yang ketika men-share betul-betul yakni manfaat dengan banyak. Antum bisa follow. Wallahu a'lam bisa. Afwan ustaz, apa hukum kuburan di halaman rumah? Siap. Apakah harus dibongkar? Oke. Lalu bagaimana status sholat di rumah tersebut? Ujungnya nih sangat enggak ada hubungannya nih. Doakan ulun lekas nikah ya. Jadi jauh banget nih tanya tentang kuburan. Iya. Pinter juga antum ini ya. Lewat. Ini contoh ikhwan pinter nih. Nikah juga ujungnya. Kuburan di halaman rumah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dari zaman Nabi Muhammad SAW yang namanya kuburan makbarah ditempatkan di tempat yang khusus, kuburan kaum muslimin. Itulah di antara sunnahnya. Di kita banyak ya, daerah mana yang kita sebelum ke kandangan tuh? Iya. Iya, ada di sebelum kandangan, rada masuk sedikit sebelum kita makan itu. Itu kan rata-rata orang yang meninggal di kalangan mereka, keluarganya, mesti dikebumikan di sekitar rumah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau ulun enggak bahas boleh atau tidaknya dulu. Waktu berjalan. Kemudian misalnya generasi Anda habis. Kemudian misalnya tanda dari itu adalah kuburan hilang. Tatonya tanah di situ dikeduklah atau misalnya ada yang mencangkullah. Kata Nabi Muhammad, mematahkan tulang belulang orang yang meninggal. Ketika dia sudah meninggal itu sama seperti mematahkannya ketika dia hidup. Tidak aman jamaah. Tapi kalau di kuburan kaum muslimin, jelas. Ketika memang kuburannya sudah penuh, dan memang harus sebagian dipindahkan, jelas mendatanginya. Jelas kuburan dikeduk dengan pelan-pelannya, karena harus dipindahkan sebagian. Baki yang ada di Madinah, itu secara berkala dipindah sebagian. Enggak masuk akal sejak zaman Nabi Muhammad segitu aja. Enggak, dipindahin itu. Dipindahin. Yang lama-lama dipindahin. Kan paling berapa baki itu palingnya? Kalau pian lihat itu di Madinah itu, panjang dan lebarnya, sekilo sampai lah, satu gang. Karena dari pagar sini sampai pagar pojoknya kelihatan. Pendek lah itu. Enggak mungkin. Jadi dipindahin. Tapi kan jelas ya, ini kuburan kaum muslimin. Tanda-tandanya ada, bisa dipindah. Tapi kalau tidak, subhanallah, Anda zalim kepada yakni jasad kaum muslimin, jasad keluarga Anda sendiri. Kuburkan. Jika sudah terjadi, pindahkan. Pindahkan. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan salat, kita sedang bahas salat perempuannya ya, karena laki-lakinya ke masjid, maka salatnya sah. Salatnya sah. Kalau kuburannya tidak di bagian peimaman. Di kanan rumah, kiri rumah, belakang rumah. Artinya tidak di bagian dia kiblat. Sama seperti hukum ketika ada kuburan di sekitar masjid. Dan tidak ada tembok pembatas. Yang betul-betul memisah antara areal masjid dan kemudian kuburan. Dengan betul-betul tembok. Maka jumhur para ulama menyebutkan salatnya sah. Makruh memang tapi sah. Karena di kanan kiri dan belakang. Tapi kalau di peimaman, salatnya tidak sah. Dan ini jadi banyolan untuk teman-teman ya. Yang tidak suka dengan dakwah ini. Kalau Anda ingin tidak ada Wahabi salat di masjid Anda, tanam orang di sana. Sampai seperti itu suruhannya. Benci sekali Anda dengan kami ya, Masya Allah. Mudah Allah berikan Anda hidayah. Amin. Doakan ulun lekas nikah. Amin. Wah, bagian. Nami aminakan ini bisa kecipratan juga bang. Jamaah lanjut. Karena malaikat mengaminkan ya. Malaikat mengaminkan. Anda berdoa tapi dengan ada suaranya ya. Mudahan fulan bin fulah lekas nikah. Oh itu pasti istri Anda akan mencubit Anda ya. Mencubit dengan tang ya. Doakan kawan gak ada apa-apa, nang lain-lain, jangan doakan nikah, kenapa garang? Diaminkan malaikat, ben ya, kau pulang kan aja, ya, gitulah istri ya, dia kalau sayang pakai tang ya. Barakallahu fikum, Ustaz, fikum barakallahu. Ustaz, bagaimana memberi nasihat untuk teman saya, teman yang sudah ngaji salaf, tetapi masih suka nonton film yang tidak baik dalam kurung seks? Siap, ini... Di antara tipsnya supaya Anda bisa meninggalkan ya. Anda harus sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang bermanfaat hingga enggak ada waktu untuk yang beginian. Sebelumnya sarananya hilangkan. Anda ikut pengajian sekitar Anda. Kalau sudah ada azam, tekad kuat, sudah nyari-nyari situsnya, itu sudah dapat dosanya. Sudahlah nyari-nyari totohnya diblok kan rugi ya. Tapi dosanya sama. Ah, kasihan benar lah. Nonton enggak ada dosa dapat. Hilangkan sarananya, aplikasinya. Dua, bikin kesibukan, dan dalam hal ini adalah ketaatan. Anda harus punya kesibukan hingga Anda tidak ada waktu untuk yang begini. Cara ketiga dan yang paling jitu, Anda punya pelampiasan hasrat seksual yang halal. Nikah. Ya. Dia halal, dia berpahala, dan Anda akan meninggalkan kebiasaan buruk ini. Lawang Anda punya yang live, ngapain nonton? Allah Anam Bisa. Live ya? Live Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Bagaimana menasihati teman yang apabila di majelis ilmu itu cuek? Seperti acuh tak acuh terhadap orang lain. Seperti tidak ingin berteman dengan yang lain. Siap. Ini karakter. Gak bisa kemudian semua orang Anda samakan. Gak apa-apa, biarkan. Toh banyak teman yang lain kemudian masih mau berteman dengan Anda. Kadang-kadang karakter susah dirubah. Cuman, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, karakter itu bisa dipelajari. Ada yang Allah berikan sifat kita terlahir demikian, kita memiliki sifat itu. sebagaimana sabda Muhammad kepada para sahabatnya atau seorang sahabatnya, inna fika la khoslatayni yuhibbuhum Allah. Hai sahabatku, saya lupa nama sahabatnya. Pada dirimu ini ada dua sifat yang Allah berikan padamu. Artinya bawaan, jibiliyah, bawaan lahir. Allah berikan sifat yang mulia. Al-hilmu wal-anat. Kamu ini orangnya lembut, kamu ini orangnya tidak tergesa-gesa. Ini bawaan. Kata Syekh Utsaimin menerangkan hadis tersebut, dalil bahwasanya terkadang sifat itu bawaan. Tapi kata beliau, sifat juga bisa dipelajari. Kalau ada teman mungkin terlalu cuek, bisa Anda ajari dia. Berikan pelajaran. Syekh, ente kan sudah lama ngaji. Bahkan bisa jadi orang lihat antum duluan kita ke pengajian, kalau antum cuek begini, orang melihatnya mungkin kasar gitu ya. Ya, bisa Anda berikan pelajaran supaya dia melatih dirinya untuk kemudian lebih ramah, lebih peduli dengan mungkin yang baru datang ngaji, walaupun terkadang mungkin suaminya rada terpaksa ya. Gak enak banget ya. Gak apa-apa. Ini terkadang segelintir orang saja seperti ini dan itu karakter dia. Tapi ingat, yani sifat atau karakter itu bisa dipelajari, bisa dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ulun sering contohkan dengan karakter orang timur, Ustaz Farhan. Ya, karakternya bicara lantang, tegas, keras. Tapi apakah kemudian enggak bisa lembut? Bisa dengan belajar. Siapa di antara pian kalau makan di Wong Solo kemudian lambat, penyajiannya lambat? Anda enggak sadar Anda sedang makan di mana? Wong Solo. Jadi kalau ayamnya hadir agak lambat, minumnya hadir Solo. Anda mau gimana? Kalau Anda makan di ruangan Wong Surabaya, Surabaya, ah itu cepat-cepat. Ya, itu karakter. Tapi enggak semuanya orang Solo seslow itu, enggak juga. Repot kalau kebakaran seslow itu ya. Datang ke majikannya gitu ya sambil ngesot, ngesot, ngesot. Ada apa? Anu Pak, kebakaran. Ah! Selesai rumahnya. Udah habis rumahnya. Tapi yang seperti ini sangat bermanfaat ketika dia jadi tukang beca. Jadi slow, santai. Coba hamil, hampir melahirkan di Surabaya. Kencangnya bawa beca. Wow, wow. Kaki keluar. Wow. Teperanak di beca. Jadi karakter ya. Tapi ingat, ada yang bawaan, tapi bisa dipelajari. Ulun ingat sekali jokes Ustaz Abdul Maududi Abdullah ya. Dan ini berlaku untuk kita ya. Sebenarnya jokes tapi pengingat ya. Orang Batak itu keluar rumah, kata beliau, ditanya, mau kemana? Cari duit. Wah, itu orang Batak tuh. Tapi kalau orang Jawa, keluar rumah ditanya, mau kemana? Cari kerja. Wah, cari duit, cari kerja. Tapi kalau orang Melayu, kata beliau, keluar rumah ditanya, mau kemana? Ada daya. Gak ada tujuan hidup orang Melayu. Maksudnya, pengoler kita nih. Ya, jangan ya. Bisa dipelajari. Kita juga bisa cari uang dan juga bisa cari kerja. Yang tadi, cari istri ya. Jadi, mau dari manapun Anda, suku apapun Anda, yani yang paling mulia di sisi Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda yakni darah biru, maka itu yakni kemuliaan yang lain. Anda harus maksimalkan itu. Bukan menjadi orang yang sombong. Anda mungkin keturunan, disebutkan keturunan raja, jangan buat Anda sombong, karena itu tidak akan yakni bermanfaat kalau Anda tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak keturunan Rasul. Ustaz, bujurkah kalau masbuk kadakawa dijadikan imam? Nah, khilaf ya, ini masalah fikih, saya enggak berani berbicara soal ini. Tapi inilah yang sering terjadi ya. Ada orang masbuk ketinggalan dan dia ditepuk jadi imam ya. Kenapa yang disebutkan tidak ada contoh, bahkan tepukan itu tidak ada contoh di zaman para sahabat? Kenapa? Mereka enggak ada yang masbuk. Sekalinya masbuk disebutkan Abu Bakrah masbuk, tapi dia dapat rukuknya Nabi Muhammad kan. Wallahu a'lam bishawab. Memang tepukan itu yakni enggak tahu siapa yang memulainya. Iya, tidak ada. Tapi begitulah kemudian seorang ingin memberikan isyarat bahwasanya ente jadi imam. Kan gak enak juga orang lagi masbuk kita dekati, nyawa imam lah. Kan gak enak juga. Ntar dia malah kaget. Ini cerita ulun ya. Aduh, saya jadi ingat umroh kemarin. Kan kalau misalnya Jumatan itu 2 atau 3 jam sebelumnya kita sudah harus ada di dalam. Kalau enggak, Anda enggak dapat. 2 atau 3 jam sebelumnya. Oke, Jumatan di Madinah jam 10 kita sudah ke masjid. Dalam baca-baca Qur'annya. Datang di samping ulun orang Pakistan, biasa aja. Tapi dia enggak ngaji. Ulun ngaji Al-Kahfi kan, baca. Rupanya bapak ini ngantuk. Bapak ini ngantuk. Kelihatan beliau ngantuk. Seperti itu. Cuman ada kan di antara kantukan itu di 2 atau ketiga atau keempat itu kadang-kadang ada yang kenceng. Ada yang kenceng kan? Ketika kenceng itu beliau nyanyi refleksnya itu bagus, refleksnya itu zikir, lebih tepatnya takbir. Biasa saya lihat dia tek kantuk begitu yang besar tapi dia takbir. Allahu Akbar. Takbir. Ya Allah, syukur enggak ada yang kamera saya. Ulun takipik sampai Al-Qur'an ini. Insyaallah. Tapi keren juga ya. Ya ini refleksnya itu takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Mungkin yang di samping sana juga kaget kayaknya. Syukur, syukur ya Allah. Jadi jangan gitu ya. Nyawa imam lah. Ya ya. Kan nanti dia kaget ya, apalagi Anda datang pelan-pelan. Imam bro. Waduh. Dikiranya setan nanti, bisikan setan ya. Wallah alam bisa tanyakan ke Ustaz Ahmad ya. Nah, ini khilaf. Apakah makmum boleh jadi imam? Wallah alam bisa. Karena saya enggak berani bicara. Ini fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui ketergelinciran ulama bagi orang awam? Enggak bisa. Harus dari seorang yang menerangkan kepada Anda. Ustaz, alim yang menerangkan kepada Anda. Wallah alam bisa. Wallah alam bisa. Karena yakni dan tentunya kayak yang ulun praktekkan sebenarnya kalau bukan karena adanya kasus ya ulun enggak ngomong. Ya, tidak semua kebenaran harus disampaikan di satu majelis, tapi karena ada pertanyaan ulun harus ngomong. Bahwasanya sekali bersyekhul Islam pun punya kesalahan karena beliau manusia. Nih sekarang nih di hari Senin, kajian Senin pagi sama ibu-ibu itu sedang pembahasan prinsip yang ketujuh, bagaimana ahlus sunnah, cara ahlus sunnah memakai, mengambil, menerima dalil. Di situ nanti ada pembahasannya. Bahwasanya semua orang tidak ada yang maksum. Semua orang tidak ada yang maksum. Hanya Nabi Muhammad yang maksum. Tapi ingat, kita harus saling menghormati satu sama lain. Terkadang unik memang. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin misalnya mengatakan suatu perkara ini dianjurkan. Syekh Albani, bid'ah. Perkara yang sama. Itulah perbedaan. Setelah Anda juga sudah jauh. Jadi berlapang dada. Ikuti salah seorang alim di antara mereka. Karena mereka amanah dengan ilmunya. Dan kita tenang. Selesai. Bukan kita kemudian yang berdebat. Jadi enggak bisa. Kecuali Anda harus bertanya. Ketergelinciran para ulama. Karena ulama di generasi berikutnya lah kemudian biasanya menerangkan. Tambahan Ustaz, Ana sedang sakit dan belum kunjung sembuh, syafakumullah, hingga jarang bisa sholat berjamaah apalagi ikut kajian. Doakan ana cepat sembuh Ustaz. Amin. Insyaallah ya. Syafakumullah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini sakit apapun yang antum sedang hadapi, sering-sering selain minum obat dari dokter, sering-sering ruqyah dengan ruqyah mandiri sendiri. Sentuh atau usap bagian yang sakit, bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau kemudian bismillah 3 kali dan kemudian a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Bismillah 3 kali, kemudian doa a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu 7 kali. Jadi total ada 10. Bismillahnya 3, doa yang tadi 7. Sambil usap, sambil pegang bagian yang sakit. Karena terkadang kita lupa, jemaah. Ulun pribadi pun pernah lupa. Sering lupa bahkan. Ulun pernah ceritakan ke pian, ulun pernah kena sakit yakni infeksi saluran kencing yang akhirnya membuat yakni kantung menyannya bengkak. Ulun lupa itu untuk ruqyah mandiri. Obat dari dokter aja diminum. Ustaz Ahmad datang berkunjung. Sudah diruqyah kah? Belum tadi. Nah, kenapa kada diruqyah ya? Lupa saja. Karena menahan rasa sakitnya jadi lupa. Nah, ini untuk mengingatkan. sakit kepala, ya pegang kepalanya sambil diusap, baca ayat-ayat suci yang Anda hafalkan. Bedanya itu ada di niat. Anda baca Quran dengan membaca, dengan baca Quran tapi niatnya ruqyah, beda hasilnya. Kenapa? Ada di niat perbedaan. Itulah gunanya niat. Sambil diusap, kemudian baca ayat, baca Al-Fatihah kah, ayat ayat kursi kah, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah kah, kul-kul kah, terserah. Mungkin Anda sakit kepala, sambil juga paramednya diminum. Ya, diusap-usap. Walaupun di usapan ketiga atau keempat ada yang menapak biasanya. Pak, kenapa Anda usap kepala orang? Salah usap ya. Nanggarin nyawanya. Jadi sambil ruqyah mandiri, ada 9 cara ruqyah mandiri. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Yani mengusap bagian yang sakit sambil membaca Al-Qur'anul Karim. Yang sering marah, yang sering gundah, yang sering gusar, yang sering was-was, semuanya di sini. Semuanya munculnya dari sini. Hati, bendanya itu jantung. Ya, baca Quran sambil elus-elus. Alhamdulillah. Ya, itu ruqyah. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, pertanyaan terakhir biar genap jam 9. Pertanyaan ini titipan dari suami kakak ana. Suami kakak ana. Asyik. Yeah. Dia adalah seorang perokok. Oh, hey. Dan dia ingin dia tanyakan adalah, oh, dan yang ingin ditanyakan adalah rokok apa yang terbaik? Oh, sebentar. Sorry, bukan. Aduh, gak tahan saya ngeluarin jokes itu. Apakah ketika mau sholat dia harus berwudu kembali karena sebelumnya dia merokok dulu? Siap. Dan apakah merokok itu dapat membatalkan wudu? Siap. Jamaah, terlepas dari dia belum meninggalkan, maka ini sarannya untuk yang bertanya, tolong disampaikan, tinggalkanlah. Karena ia diharamkan di dalam syariat Islam. Karena ia bermadarat untuk Anda dan bahkan untuk orang lain. Bahkan bisa jadi yang pasif lebih dahsyat kan? Yang pasif bisa lebih dahsyat. Di beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan bukan hoax ya. Ada bayi meninggal kenapa? Karena asap rokok. Dia baru keluar, baru brojol, keluar di dunia hanya beberapa hari. Tapi karena tidak dijaga dari orang yang merokok, mati. Terlepas dari ketentuan Allah ya. Terkadang yang pasif jauh lebih berbahaya. Nabi Muhammad bersabda, la dararo wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tinggalkan. Oke. Terlepas dari itu, mungkin Anda belum bisa meninggalkan. Maka ketika Anda ingin sholat, Anda bukan kembali berwudu. Wudu tidak batal karena Anda merokok. Yang harus Anda lakukan, Anda sikat gigi. Anda gunakan pakaian yang baru dari pakaian Anda ketika merokok. Mungkin ketika merokok Anda mungkin pakai peci. Mungkin ketika merokok Anda sudah pakai baju koko. Mungkin ketika merokok Anda sudah pakai taruk. Ganti semuanya. Kenapa? Karena bau Anda akan mengganggu kaum muslimin. Terlepas dari Anda, mudah-mudahan bisa berusaha meninggalkan rokoknya. Tapi ingat, ketika Anda ke masjid dan Anda belum bisa meninggalkan rokok, pakai pakaian yang baru, yang fresh. Dan sikat gigi Anda. Kalau perlu pakai mouthwash ya. Bukan cuma sikat gigi, tapi yang obat kumur-kumur itu juga. Bau jamaah. Dan biasanya yang sangat tidak suka dengan bau mulut orang yang merokok adalah orang yang sudah berhenti dari merokok. Itu dia benci sekali. Padahal dia dulu pelaku. Tapi ketika sudah taubat, itu bencinya minta ampun. Karena memang sangat bau jamaah. Terkadang dahsyatnya bau durian kalah dengan bau mulut orang merokok. Betul. Dan ini sangat menyiksa untuk istri-istri Anda. Dari mana saya tahu? Saya punya kakak perempuan. Dan suami mereka merokok. Keluhan. Subhanallah. Karena baunya nempel. Dan di antara yani sunnah Nabi Muhammad sebelum menggauli istri, Anda mencumbunya, minum, bercanda, dan kemudian bahasan 17 tahun ke atas, di antaranya ciuman tentunya, dan mulut Anda bau. Bisa jadi selama ini mereka hanya menahan nafas saja ketika Anda cium. Kenapa? Bau. Begitu Anda selesai, dia ke WC, muntah istri Anda, ding hamil kah? Muha nyawa hamil. Bau muntung tau kada. Iya, dia padahal menahan dari tadi suaminya mencium, baunya luar biasa. Apalagi rokoknya rokok kretek ya, masya Allah. Cabut bulu kretek. Teketek ya. Jadi tidak membatalkan wudu, cuman Anda harus ganti semua atribut. Dan Anda sikat gigi dan pakai mouthwash. Mudah-mudahan Anda bisa meninggalkan. Dan apakah merokok itu dapat membatalkan wudu? Tidak. Kecuali Anda ngerokok tapi ngentut ya, batal. Ketawa di belakang. Ustaz, kadang-kadang kan ketika Ramadan, apakah mengorek kuping batal wudu? Ya enggak, kecuali ngorek kuping tapi Anda makan es krim, batal. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya menasihati kawan yang pacaran tapi mengakunya ta'aruf, padahal sering campur baur siang. Ini orang biasa pakai ilmu saka ya, kayak gini. Saka handak ya. Unda lagi ta'aruf, ta'aruf 12 tahun, Pak. Ya, kejadian di antara akhwat kita, kita sayangkan sekali. Dia sudah bertaubat tentunya. Sudah dia siapkan segala sesuatunya di cancel lawan lakiannya. Maka sudah pacaran 12 tahun. Umat 3 tahun lagi tuntung KPR. 15 tahun. Itu 5 tahun aja sepeda motor harusnya kan lunas ya. 12 tahun, subhanallah. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan dia bertanya ke Ustaz Irwandi bagaimana, karena semuanya sudah disiapkan. Pihak akhwatnya yang sudah menyiapkan semuanya. Maka kata Ustaz Irwandi, laki-lakinya yang meng-cancel harus ganti semuanya. Dia bikin baju, dia siapkan, sudah siap, subhanallah, di-cancel. Dan sebabnya sangat lucu saya katakan. Karena akhwat ini, karena sudah bertobat, sudah ngaji, dia hanya ingin jaga jarak, jangan terlalu banyak komunikasi. Jangan terlalu banyak komunikasi, karena kita sudah deal, kita nikah. Dia merasa bahwa perempuan ini ingin menjauhi. Ngalibana dihubungi, ngalibana dicat. Loh, dia ingin menjaga dirinya untuk Anda, yang tentunya mungkin sudah habis Anda pegang. Dia sudah bertobat perempuan ini. Itulah laki-laki, sudah manis sepah dibuang. Makanya kita enggak suka laki-laki. Wallahualam bissawab. Memang begitu laki-laki dasar. Manisnya habis dah dihisapnya. Kamu terlalu baik untukku. Terlalu baik untukku jalan. Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.